mau produktif seharian tapi stamina terbatas. Kerja lembur dikit, badan langsung kerasa sakit. Kalau malam gak bisa tidur nyenyak, bangun pagi jadi kurang semangat. Saatnya bikin stamina jadi no limit dengan minum Fatigon Spirit. Fatigon Spirit, solusi sempurna untuk menambah stamina. Dengan kandungan L-karnitin dan ekstrak nano ginseng, bantu tubuh menghasilkan energi dan membuat kamu tetap aktif sepanjang hari. Cocok untuk kamu yang suka berolahraga, bepergian, dan kerja dengan intensitas tinggi. Bareng Fatigon Spirit, stamina terjaga, aktivitas lancar, semangat tetap menyala kapanpun dan dimanapun. Yuk, jaga stamina dan jadikan hari kamu penuh energi dengan Spirit No Limit. Fatigon Spirit, jaga stamina lagi dan lagi.